Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab, di episode terakhir ini kita akan menguraikan mengenai ayat-ayat penutup dan keistimewaan dari surat ini. Dan satu lagi yang akan sangat penting untuk kita bicarakan adalah mengenai doa orang-orang beriman dan maknanya. Tentunya semua akan dikaji lebih dalam dan diuraikan oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Ya, segera kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan seperti biasanya ada tiga orang panelis di sini. Yang pertama adalah Mbak Aida Humaira, dosen Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ada Pak Nur Ahmad, dosen Kajian Islam STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Dan Mbak Ani Khofifi, Staff Editing Ikhlas Digital Library of Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat panelis semua. Dan yang sudah hadir bersama kita kali ini hampir 200 ibu-ibu dari segala kumpulan majelis taklim dan juga pengajian yang akan saya sebutkan satu persatu. Pengajian Anisa, pengurus pusat Bayangkari, pengajian Aisyah dari Jakarta Selatan, majelis taklim Raudatus Solihin Cijantung, pengajian Al-Islah Komplek Pertambangan 1, pengajian ibu-ibu Jalan Pelita Kebayoran Lama Utara, pengajian Al-Istiqomah dan pengajian Al-Ghazi dari Taman Yasmin Bogor, pengajian As-Salamah Kalibata Jakarta Selatan, majelis taklim Al-Huda, Nurul Hidayah dan Al-Hasanah dari Villa Pertiwi Depok, dan yang terakhir majelis taklim Khairun Nisa dari Komplek Pondok Bahar Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seperti biasanya sebelum kita mulai kajian kita akan break sejenak. Kita akan kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya, pemirsa, akan segera kita mulai kajian terakhir surah Al-Baqarah kita yang akan kita mulai dari ayat ke-284. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa, kita sampai pada penutup surat Al-Baqarah. Penutup surat Al-Baqarah ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka itu sudah cukup baginya. Ini disebabkan karena kandungan dari kedua ayat terakhir ini sangat syarat dengan tuntunan, syarat dengan doa, dan syarat banyak sekali uraian-uraian yang sangat penting untuk mendapat perhatian umat Islam. Mari kita lihat dulu ayat yang akan kita terangkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah. Dalam arti Dia yang memilikinya, sebelum Dia miliki Dia yang menciptakannya. Setelah Dia ciptakan, Dia yang mengelola, yang mengatur apa yang ada di langit dan di bumi. Seluruh alam raya ini dengan segala isinya diciptakan, dimiliki, dan dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita-kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Kalau kamu menyatakan sehingga nyata terlihat apa yang ada di dalam hati kamu, atau kamu menyembunyikannya, Allah akan melakukan perhitungan terhadap kamu. Bahaya ya. Persoalannya pada apa yang disembunyikan. Ini lantas menjadi bahasan panjang lebar ulama-ulama. Ya Allah, masa yang terlintas dalam benak kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Maha Kasih. Karena itu kita perlu ketahui terlebih dahulu apa dan peringkat-peringkat apa yang terlintas dalam benak itu. Ada sesuatu terlintas dalam benak terus hilang. Ya. Ada sesuatu terlintas dalam benak berhenti sebentar. Ada sesuatu terlintas dalam benak lama, kemudian kita usir. Ada sesuatu yang terlintas dalam benak, kita pegang, kita inginkan. Ada yang kita inginkan itu penuh keinginan, tekad untuk melakukannya. Kemudian ada yang terlintas dalam benak begitu lama, kita inginkan, bertekad untuk melakukannya, baru mulai melangkah untuk melakukannya. Nah, yang terakhir ini yang akan diperhitungkan oleh Allah. Kalau sekedar terlintas, sebentar ada orang terlintas, oh itu saya ingin ambil uangnya orang itu. Cuma terlintas lantas hilang, insya Allah tidak diperhitungkan oleh Allah. Tetapi saya mau ambil uangnya, tekad melangkah, sudah diperhitungkan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Jangan pernah menduga Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku sewenang-wenang. Ada sistem. Tidak usah terlalu khawatir. Selama kita mengetahui sistem itu, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak tahu. Allah tidak akan menyiksa orang yang bertobat. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak tahu karena memang tidak mampu tahu. Tetapi Allah akan menyiksa orang yang tidak tahu tetapi dia mampu tahu. Itu antara lain sistemnya. Fayaghfiru liman yasha. Ada pendapat kedua, bagus. Dia mengampuni siapa yang mau diampuni dan menyiksa siapa yang mau disiksa. Ada enggak orang mau disiksa? Tidak ada. Tetapi sebenarnya dari perlakuannya, sikapnya sehari-hari, dia berarti mau disiksa. Nabi ada bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Loh, bertanya, apa ada yang tidak mau? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat pada saya, itu dia masuk surga. Dan yang durhaka itu yang tidak mau. Nah, yang tidak mau itu yang disiksa. Karena Allah sudah berikan jalan ini. Baik, kita lanjutkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Rasul percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya menyangkut apa yang diturunkan Allah kepadanya. Apa yang diturunkan Allah kepada Rasul itu, ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan melalui Malaikat Jibril, ada lagi selain ayat Quran. Semua yang turun dari Allah diakui, dipercaya, diyakini oleh Rasulullah. Keyakinan yang begitu mantap. Baru wal mu'minuna kullun amana billah. Orang-orang mukmin pun semuanya percaya kepada Allah dan seterusnya. Dipisahkan ya. Amanar rasul baru dia katakan wal mukminun. Kenapa dipisahkan? Yang pertama, karena rasul memperoleh informasi yang tidak diketahui umatnya. Dan yang kedua yang lebih penting, kualitas keimanan Rasul berbeda dengan kualitas keimanan orang beriman. Kalau dia katakan amanar Rasul wal mu'minun, sama, tapi dia bedakan. Oke. Kullun amana billah, percaya kepada Allah Maha Esa, Maha Mengetahui, dan seterusnya. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Kita semua sudah tahu. Wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadim mir rusulin. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Orang Yahudi bedakan. Dia tidak percaya Nabi Muhammad, tidak percaya Nabi Isa. Orang Nasrani tidak percaya Nabi Muhammad. Kita tidak membeda-bedakan Rasul itu, tidak membedakannya dalam kedudukan mereka sebagai Rasul. Tapi kita membedakannya, ada ulil azmi, Rasul-Rasul yang hebat yang lima itu, ada yang jadi tidak membedakan dalam pengertian semua kita percaya. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar bukan hanya dengan daun telinga kami, tapi kami dengar dengan hati kami, kami dengar dengan fikiran kami, wa ata'na, kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita akan jelaskan, lanjutkan sebentar. Kita akan lanjutkan lagi kajian ayat-ayat terakhir di surah Al-Baqarah ini, tetap di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya, di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah, kita lanjutkan kajian lebih dalam lagi mengenai ayat-ayat terakhir di surah Al-Baqarah ini. Silakan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Menarik ibu-ibu, saudara-saudara. Di sini dikatakan ghufranaka. Dia tidak berkata astaghfiruka atau nastaghfiruka. Ghufran itu adalah pengampunan yang sangat besar, yang sangat agung. Kalau saya berkata, saya memohon ampun, kita tidak tahu permohonan ampunnya itu yang bagaimana yang Anda minta. Yang kita mohonkan pengampunanmu yang paling agung, seakan-akan kita berkata begini, ya Allah, yang saya mohon itu pengampunan yang sesuai dengan keagunganmu. Kita dalam dalam hidup, dalam berinteraksi dengan Allah, itu ada ungkapan begini, ya Allah, rahmatmu lebih luas dari dosaku. Jangan perlakukan aku sesuai keadilanmu, tetapi perlakukan aku sesuai anugerahmu. Ya kan? Kalau sesuai keadilannya, wah, kita. Ya Allah, pengampunanmu lebih kuandalkan daripada amalku. Nah, jadi ini, ghufranaka, pengampunanmu. Bukan, jangan lihat saya, yang saya lihat itu. Rabbana wa ilaikal masir. Manusia itu mempunyai tiga waktu. Kemarin, sekarang, besok. Ya kan? Di sini tiga waktu itu diisyaratkan. Kemarin, sami'na. Sekarang, ata'na. Kami taati. Wa ilaikal masir, itu akhir perjalanan. Oke. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ada yang berkata ini lanjutan ucapan orang beriman. Seakan-akan dia berkata begini, ya Allah, saya ini punya dosa banyak. Kamu berikan saya beban, tetapi beban yang engkau berikan pada saya itu bukan beban yang berlebih. Karena kamu tidak memberikan kepada saya suatu tugas melebihi kemampuan saya. Itu kalau kita anggap ucapan orang beriman. Ada yang berkata ini sambutan Allah. Kamu terlalu takut. Kamu tidak usah terlalu khawatir. Allah tidak membebani kamu lebih dari kemampuan kamu. Begitu ada kesulitan, saya perlebar jalan. Tidak bisa salat berdiri, tidak bisa khawatir, salat duduk. Tidak bisa puasa, qadha. Demikian seterusnya. Jadi kalau itu kita katakan lanjut firman Allah yang pemilik ucapan ini. Laha ma kasabat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Manusia memperoleh ganjaran dari hasil usahanya. Dan dia mendapat siksa juga dari hasil usahanya. Hanya waktu berbicara tentang ganjaran, dia menggunakan kata laha ma kasabat. Waktu berbicara tentang dosa, alaiha ma iktasabat. Iktasabat itu adalah upaya yang berat dibuat. Kasabat itu adalah usaha yang mudah dibuat. Apa maknanya? Allah menciptakan manusia cenderung kepada kebaikan. Kalau dosa, susah dia buat. Mau lihat contohnya? Kalau orang punya uang, dia simpan di lemari, dengan mudah, tidak sibuk, dia buka, tenang. Tapi kalau dia mencuri, susah. Ya kan? Itu manusia begitu. Itu yang karena kita punya kecenderungan untuk selalu baik. Kalau ada orang jalan dengan yang malam-malam dengan istrinya, takut-takut enggak dia? Ada yang lihat? Tak ada yang takut. Tapi kalau dia jalan dengan yang bukan mahramnya, yang ini, kok itu sini. Itu yang dimaksud laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la, meminta pertanggungjawaban dari kami kalau kami lupa atau kami salah. Nah, lupa itu ada dua macam, salah itu ada dua macam. Ada lupa salah karena ceroboh, ada lupa salah tidak sengaja karena ceroboh. Saya titip anak saya, katakanlah pada pembantu, jaga ini. Saya berikan surat penting kepada satu orang, kirim ini. Dia main-main, anaknya jatuh. Dia tidak sengaja, suratnya hilang, dia tidak sengaja. Tapi ceroboh atau tidak? Kalau ceroboh, ini yang dimintakan. Ya Allah, jangan meminta pertanggungjawaban kalau kami itu salah atau lupa. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami suatu beban yang begitu berat sebagaimana engkau membebani umat-umat sebelum kami. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, zakat 25%. Kita berapa? 2,5%. Orang Yahudi, kalau najis bajunya harus digunting. Kalau melanggar, dijatuhi sanksi, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Oke. Wa'fu anna. Afu saya pernah terangkan dalam salah satu episode, hapus dosa kami. Waghfir lana, tutupi dosa kami. Kalau sudah dihapus, sudah tidak ada, hilang. Kalau ditutupi, bisa berarti diambil alih. Masih ada, tapi diambil alih. Saya punya utang pada si A, saya tidak bisa bayar. Saya pergi kepada teman saya, tolong tutupi. Dia bayar. Itu satu. Yang kedua, tutupi, saya punya dosa, tidak ada yang tahu. Saya punya keburukan, ditutupi oleh Allah. Itu arti, waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Oke, sedikit lagi. Menarik, ibu-ibu, saudara pemirsa, ini di sini terulang kata Rabbana. Dan tidak pakai ya. Biasa dalam beberapa terjemahan, itu di Rabbana diartikan wahai Tuhan kami. Sebenarnya tidak ada kata wahai. Karena ya atau wahai itu menunjukkan jauh. Orang beriman itu selalu mau mendekat kepada Allah. Jadi dia tidak pakai kata ya Rabbana. Dalam Al-Quran, nabi-nabi itu tidak pakai kata ya. Sepanjang ingatan saya, hanya sekali Nabi Muhammad berucap dalam Al-Quran, ya Rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini tersia-sia, tidak diabaikan. Nabi Muhammad seakan-akan bersama umatnya yang durhaka, jadi jauh kan? Maka dia berkata, wahai Tuhanku, dia tidak mau lepas umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Kita kembali, dia tidak berkata ya Rabbana, Rabbana. Tetapi yang terakhir tidak pakai Rabbana. Mari kita lihat yang terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana wa'fu 'anna atau tanpa Rabbana? Tanpa Rabbana. Apa maknanya? Kalau Anda sudah sering berdoa kepada Allah, Allah sudah makin mendekat kepada. Itu sebabnya dia tidak pakaikan Rabbana yang terakhir. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana, engkaulah pelindung kami, maka menangkanlah kami terhadap orang yang kafir. Baik, ini penutup ayat kita. Itu serupa persis dengan pembukaan surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah ada diuraikan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini siapa mereka? Mereka itulah adalah umat Muhammad. Di suratul Baqarah ada tuntunan-tuntunan, di sini dia katakan sami'na wa ata'na. Di suratul Baqarah ada perintah untuk berperang, di sini dia katakan fansurna alal qawmil kafirin. Demikian bertemu awal suratul Baqarah dengan akhirnya. Saya kira demikian. Iya, baik, jelas sekali ya uraiannya, tapi nanti pasti ada pertanyaan yang timbul. Nanti kita lanjutkan dengan segmen tanya jawab kita, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita masuki segmen tanya jawab yang pertama dengan panelis yang ada di sini. Yang pertama adalah Mbak Aida, silakan Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah benarkah ketika manusia dilahirkan sudah ada catatan lengkap di sisi Allah tentang apa yang akan terjadi pada dirinya di kemudian hari? Dan jika benar demikian dan itu menjadi ketetapan dari Allah, apakah ada dari ketetapan tersebut yang dapat berubah dengan doa yang ia panjatkan? Lalu bagaimana relevansinya dengan perdebatan yang terjadi di kalangan ulama ilmu kalam, dalam hal ini golongan Jabariyah dan Qadariyah, mengenai usaha manusia atau takdir? Terima kasih. Yang pertama, apakah apa yang ditetapkan Allah itu bisa berubah dengan doa? Satu dulu hal yang saya ingin katakan. Sebenarnya kita manusia diberi peluang untuk bergerak dalam suatu batas tertentu. Anda bisa pindah ke sana. Ada kemampuan untuk pindah. Kalau saya tutup pintu-pintu ini, bisa keluar atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Allah begitu. Dia beri kita batas, silahkan bergerak. Nah, pengetahuan Allah tentang, Anda dosen ya, pengetahuan Anda tentang lulus atau tidak lulusnya mahasiswa, Anda bisa tahu sebelum ujian atau tidak? Ya. Kalau saya bisa tahu. Saya juga dosen. Kalau mahasiswanya malas, tidak pernah hadir kuliah, maka saya katakan Anda tidak bakal lulus. Apakah pengetahuan saya menjadikan dia tidak lulus? Tidak. Atau dia? Dia. Ya kan? Nah, itu. Nah. Sekarang ada ketetapan Allah. Saya kembali kepada pertanyaannya. Itu ada ayat yang menyatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, tetapi di sisi Allah pengetahuan yang tidak berubah. Nah, salah satu sebab untuk beralihnya, berpindahnya ini kemari adalah doa. Itu salah satu. Saya kira itu ya. Oke. Okay. Iya, baik, jelas ya. Saya pindah ke Mas Ahmad, silakan Mas. Terima kasih. Pak Gores, saya mau bertanya tentang kata-kata nafsan dalam ayat 286 bahwa ayat tersebut, nafsan tersebut itu berlaku untuk individual ataukah berlaku kolektif. Artinya dalam konteks masyarakat saat ini banyak beban-beban yang bukan hanya beban individu, tapi itu mungkin beban kolektif, beban organisasi, beban negara dan lain sebagainya. Misalnya hutang, hutang negara kita sekian triliun, yang itu apakah itu beban pribadi kita di akhirat ataukah itu siapa yang bertanggung jawab? Atau misalnya pengangguran, kemiskinan dan lain-lain, itu beban pribadi atau tidak? Sementara doa ini kan cakupannya kan umum, artinya nah, kata-kata nah itu kan kita semua umum gitu. Bagaimana? Terima kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani dalam urusan ketentuan-ketentuan keagamaan kecuali apa yang dia mampu untuk melakukannya. Jadi ini bicara soal ketentuan keagamaan. Ya toh? Itu satu. Kalau dalam soal ujian, bala, Allah tidak memberi bala kecuali sesuai kemampuan seseorang. Tapi kalau ada satu orang mau melampaui, Anda itu, saya beri contoh, Anda punya rumah itu kecil, pendapatan Anda kecil, mestinya Anda menyesuaikan jumlah undangan dengan kapasitas rumah. Mestinya Anda menyesuaikan apa yang Anda beli dengan kemampuan materi Anda. Tapi ada enggak orang yang lebih dari itu? Ada. Tapi itu dia yang salah, bukan Allah. Kalau Allah mengajar, jangan melebihi kemampuan Anda. Saya kira begitu ya. Jadi ini bicara soal kewajiban keagamaan. Iya. Dan itu, oke. Okay. Baik, saya pindah ke Mbak Vivi, silakan Mbak. Terima kasih. Bapak Kuras, ya, saya hormati. Dari penjelasan Bapak yang bahwa Allah tidak menyiksa pada orang yang tidak tahu dan tidak mampu untuk mengetahui gitu. Nah, mungkin dari mohon pada Bapak untuk menjelaskan batas-batasan yang seperti apakah seseorang yang bisa masuk pada kategori tersebut. Batasan-batasan orang yang tidak mampu tahu. Yang tadi tidak mampu tahu. Ya. Saya mau beri contoh. Ya. Ada satu orang setiap harinya tidak cukup penghasilannya, sehingga dia sibuk untuk bekerja, katakanlah para pengemis atau tukang becak di beberapa ini. Dia tidak bisa berpikir, yang dia bisa pikirkan hanya bagaimana dia makan. Orang semacam ini tidak bisa saya persamakan dengan ibu-ibu atau siapapun yang sudah memiliki kemampuan. Ini udah punya duit, udah punya kedudukan, udah punya kesenangan, masih tidak tahu. Itu salahnya nggak mau belajar. Ah, itu yang dituntut dari Allah. Itu yang dimaksud. Ah, jadi dia tidak mungkin persamakan. Ya, sesuai dengan apa yang Pak Kuray sebutkan lagi, supaya kita lebih tahu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu nanti boleh bertanya, tapi kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kala tak sampai dalam memohon ridhonya. Pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab kita yang kedua, dan ini giliran ibu-ibu untuk bercanya lebih jauh mengenai ayat-ayat terakhir di surah Al-Baqarah ini. Langsung pada ibu-ibu yang sudah siap untuk bertanya barangkali, silakan ibu. Bapak Quraisy yang saya hormati, saya ingin menanyakan dalam hal mengharapkan pengampunan dari ayat yang tadi Bapak uraikan, yaitu dalam ayat Ghufranaka yang tersebut, bahwasanya kita yakin semua bahwa Allah itu Maha Pengampun. Akan tetapi pertanyaan saya, bagaimana apabila ada seseorang yang melakukan dosa lalu bertobat, dan pada keesokan harinya melakukan dosa yang sama seperti itu, kemudian bertobat lagi, besoknya begitu lagi, lalu ada rasa malu di hati, dan dengan rasa malunya itu putus asa, tidak pingin, tidak mau meminta taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu termasuk takabur atau bagaimana sebaiknya menurut Bapak? Itu saja yang saya tanyakan. Yang jelas, Allah selalu membuka pintu menerima taubat hambanya. Kalau dia berdosa, kembali lagi, dia bertobat, diampuni. Berdosa lagi, kembali lagi, bertobat sampai akhirnya, mudah-mudahan pada akhirnya Allah menerimanya. Hanya satu yang perlu diingat. Orang yang berdosa kemudian bertobat, lalu berdosa lagi, saya khawatir jangan sampai ajalnya datang sebelum dia tobat. Kalau Allah dia buka kesempatan. Nah, itu saja ya. Jadi sebaiknya tobat, ya udah, lanjutkan tobat itu, jangan mengulangi lagi. Ya, selanjutnya ibu. Bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang berdoa dengan menjadikan orang soleh yang telah meninggal sebagai perantara? Beda pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, kalau saya boleh-boleh aja. Baik. Ada lagi yang lain ibu-ibu? Masih mengenai berdoa ini. Ya, silakan. Kurasaid yang saya hormati, yang ingin saya tanyakan, apa sajakah yang bisa menghambat diterimanya sebuah doa? Kalau pada diri orang masih ada penghambat diterimanya doa pada dirinya, apakah akan sama ketika orang lain mendoakan dirinya juga tidak diterima karena masih ada penghambat pada diri yang didoakan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, saya ingin jawab begini dulu. Ulama membahas apakah doanya iblis itu diterima Allah atau tidak. Ah, itu beda pendapat ulama, gitu. Atas dasar itu ulama lantas berkata begini, yang berkata diterima atau diterima sebagian, terserah, banyak panjang. Yang terpenting dalam doa itu yang pertama ketulusan bermohon. Yang terpenting. Yang kedua, bahwa upayakanlah untuk menghindar dari larangan-larangan Allah. Upayakanlah untuk setaat mungkin kepada Allah. Insya Allah dengan demikian doa akan dikabulkan. Kita pernah dalam salah satu episode membahas soal doa. Antara lain dikatakan oleh Al-Quran, ada orang yang berdoa tapi tidak dinilai Tuhan berdoa. Saya kira itu. Pak Quraisy, memanjangkan sedikit Pak Quraisy, tapi kalau kemudian orang lain yang berdoa, taruhlah misalkan doa satu orang tidak diterima ya Pak ya, tapi kalau orang lain yang mendoakan dia, tidak ada masalah Pak? Bisa saja, kalau orang lain yang mendoakan dia. Betapapun Al-Quran mengajarkan bahwa kita dianjurkan untuk berdoa, untuk saudara-saudara kita yang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bahkan orang yang berkedudukan tinggi tidak ada halangan untuk meminta didoakan oleh orang yang kedudukannya lebih rendah. Nabi pernah minta kepada Sayyidina Umar untuk didoakan oleh Sayyidina Umar. Jadi berdoa untuk orang lain itu ini kemungkinannya untuk diterima itu tergantung dari ketulusan, dari kedekatannya kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Kadangkala kan kata Allah dalam Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Tapi di sisi lain orang yang sudah melakukan banyak ibadah atau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, tapi masalah rezekinya mungkin dia agak seret atau kurang. Tapi di sisi lain, orang yang kurang beribadah atau tidak melaksanakan perintah Allah, malah rezekinya itu semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah. Sedangkan manusia itu kan ada batas kesabarannya. Mungkin apa kesalahan dia dalam berdoa atau apa halangan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan? Iya, iya. Untuk dapat rezeki tidak cukup cuma doa, harus kerja. Iya. Yeah. Jadi sudah selesai ya, selesai Pak ya. Selesai. Pak, tapi pada dasarnya juga satu doa yang belum dikabulkan kan bukan berarti tidak dikabulkan kan, ya, Pak? Iya, bagus. Satu doa boleh jadi Anda minta Allah beri yang lain yang lebih baik buat Anda. Ada seorang, saya tahu, seorang gadis minta mudah-mudahan saya dapat kawin dengan pria itu. Tidak diterima doanya, tapi dia dapat pria yang lain yang jauh lebih bagus dari itu. Ya kan? Itu tidak diterima tapi diganti dengan yang lain. Iya, jadi mungkin kita gak tahu ya barangkali ya Mbak ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih. Pak Kuresiap yang saya hormati, dalam konteks ayat ini sering kita melihat atau sering kita mendengar sering digunakan untuk tahlilan ya, ya Pak Kuret ya, sering tahlilan. Apakah hubungannya ayat ini dengan orang yang telah meninggal dunia? Terima kasih. Itu Nabi mengajarkan untuk membaca doa ini, membaca ayat ini. Kapanpun bisa dibaca. Lantas ada dalam susu, ada orang yang menyusun ke ayat-ayat yang berkaitan dengan tahlilan memasukkan ini. Jadi tidak mutlak bahwa tahlil harus baca ini. Tidak mutlak juga bahwa kalau tidak tahlil tidak boleh dibaca. Tahlil itu ayat-ayat yang ada, zikir-zikir yang ada. Itu zikirnya diajarkan Nabi, tapi kumpulannya disusun oleh ulama. Saya kira begitu ya. Iya, rasanya sudah cukup Pak Kureis. Dan sudah genap hari ini barangkali Pak Kureis kita mengupas seluruh surah Al-Baqarah. Dan insya Allah dari awal kita kaji lebih dalam surah ini sampai terakhir ini, kita mendapat pedoman yang banyak dan pelajaran yang banyak dari apa kemudian teladan dari Al-Quran tersebut. Menutup semua kajian kita, pelajaran kita mengenai surah Al-Baqarah ini, kita tutup dengan doa Pak Quraish. Silakan Pak. Auzubillahimasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa dhahaba hammina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an penyejuk hati kami, cahaya mata kami, penyingkap keresahan kami, pengusik kesedihan dan kesusahan kami. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui menyangkut ayat-ayat-Mu. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupakan dan anugerahilah kami kemampuan untuk membacanya di siang dan malam hari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarlah kami apa yang bermanfaat buat kami dan anugerahilah kami kemampuan memanfaatkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, sejahtera, luruskanlah kehidupan beragama kami, karena itulah pegangan kami dalam segala urusan kami. Ya Allah, sejahterakanlah kehidupan dunia kami, karena di sanalah kami hidup, dan itulah sarana pengabdian kami kepada-Mu. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan akhirat kami, karena kesanalah akhir perjalanan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang bertambah dan bersinambung di dalamnya segala macam kebajikan, dan jadikanlah kematian kami kelak akhir dari segala petaka yang menimpa kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, zakat kami, dan seluruh doa-doa kami. Ya Allah, panjangkan usia kami sehingga kami dapat bertemu lagi dengan Ramadan-Ramadan berikut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa di rumah, ibu-ibu sekalian, para panelis di sini, juga Pak Quraisy, mudah-mudahan semua pelajaran, semua aturan, semua tuntunan yang sama-sama kita kaji selama bulan Ramadan ini dari surah Al-Baqarah bisa benar-benar jadi pelajaran untuk kita semua dan jadi pedoman bagi kita semua untuk menjalankan hidup ini. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di tafsir Al-Misbah di Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.